Lung pike dinda di lung salah apa lung pike cinta di lung hati luka. Mehetan hati ne pegah bapike, metelam hati ne curah sang bele. Sep ka sep cinta lon ade peluka, sep ka sep cintanya sep lon derita. Di ade pegah sep ganteng lon pina, di ade pegah ko manis lon pina. Dum gedum lan jantung harus terima, dum gedum cintaku milik siapa. Lon pike dinda di lon salah apa di hati sampehan ibu curiga padamu, gara dirimu hantu oleh sapu aku apa bagimu. Cintaku terpendam sayang menghilang, kasihku jadi rebutan ramping santu. Satu adinda paling ku sayang, tu satu adek bepe tinggai abang. Don pike cinta di lo hati luka. Di hatiku sampehan curiga padamu, gara dirimu hantu oleh sapu aku apa bagimu. Cintaku terpendam sayang menghilang, kasihku jadi rebutan ramping santu. Satu adinda paling ku sayang, tu satu adek bepe tinggai abang. Don pike cinta